warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah bagian dari sebuah perjuangan. Orang-orang yang diam, pada dasarnya dia adalah orang yang tidak akan mendapatkan sesuatu secara maksimal, karena Allah berfirman, tidak akan ada perubahan pada suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali dirinya. Berupaya semaksimal mungkin merubah. Yang 8 lebih 15 tadi saya masih di Pekanbaru dan di telepon oleh panitia. Paris Afan, apakah bisa mengisi acara di Telkomsel? Saya bisa menjabat waktu itu karena pesawat Garuda yang memang harus sama buat saya belum nampak. Setelah saya menutup telepon, ternyata pesawatnya datang. Di situ ada sebuah ikhtiar. Oh, sudah datang pesawatnya. Estimasi manusiawi insya Allah jam 10.15 sampai Jakarta. Kalau perjalanan lancar insya Allah tepat duhur sampai di Telkomsel. Ternyata apa yang terjadi hari ini adalah sebuah rangkaian yang unik. Karena kemarin ketika saya mau berangkat ke Pekanbaru tanggal 16 dan pulang tanggal 19, ternyata ada sebuah kejadian yang cukup pertama kali dalam kehidupan saya. Subhanallah. Jadi panitianya membelikan tiket itu tanggal 16 itu adalah dari Pekanbaru ke Jakarta. Padahal waktu itu saya adalah dari Jakarta ke Pekanbaru harusnya. Sedangkan kepulangan saya tanggal 19 itu tertulis dari Jakarta ke Pekanbaru. Kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya teman saya, Pak Lagan yang dari Dumai, itu selalu memesan tiket ke biru tadi, itu selalu dari Pekanbaru ke Jakarta. Jadi tanpa konfirmasi langsung di print saja atas nama saya dan Pak Bambang teman saya, itu dari Pekanbaru ke Jakarta adalah tanggal 16 dan pulangnya tanggal 19 dari Jakarta ke Pekanbaru. Jadi saya baru tahu ketika harus mengeprint boarding. Bapak bukannya berangkat tanggal 19? Saya kaget. Sebentar tanggal 19 itu besar-besar. 19 bentar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah rumus pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang yang yakin bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kekuatan kita atas izin Allah. Bagian dari keberuntungan kita. Langsung saya menuju ke kafir. Pertama ke pihak informasi dulu. Dia bilang, maaf Bapak, kursinya udah penuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya menuju ke titik berikutnya. Ternyata masih ada dua. Jadi penerbangan kurang satu jam ke depan. Alhamdulillah bisa. Tapi ada satu lagi yang unik. Yang unik adalah saya tanggal 19 ini harus kembali dari Pekanbaru ke Jakarta. Ternyata tertulisnya di situ penerbangan tanggal 19 Agustus. Bayangkan. Ini unik sekali. Saya mesen tanggal 16 waktu itu dirubah, tapi di situ tertulisnya tanggal 19 Agustus. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tenang saja. Saya bilang ke masnya, saya tahu maskapai Anda adalah maskapai yang profesional. Orang masuk memesan ke masa lalu. Kalau memang ini tiket bisa berjalan ke masa lalu, berarti masuk rekor sebelah. Saya tunggu dulu ya, tapi sudah. Terima lagi, ya bisa Pak. Jadi pada dasarnya yang perlu Anda tahu adalah, pada dasarnya, ikhtiar itu adalah sesuatu yang mutlak dan harus dilakukan sebelum seseorang itu mengatakan pasrah. Kita lihat. Mari kita kenang fenomena tadi. Kemarin ketika saya memberikan manasik untuk rekan-rekan yang hari tahun ini berangkat haji, salah satu yang cukup menarik adalah peristiwa Sa'i. Siti Hajar itu berlari dari sofa kemewah, marwah ke sofa, sofa ke marwah. Apakah Siti Hajar tidak tahu kalau di sana itu memang tidak ada air? Siti Hajar sangat tahu bahwa di sana sedikit tamis dan tidak ada air. Tapi kenapa dia berlari dari sofa ke marwah, balik lagi marwah ke sofa, sofa ke marwah, marwah ke sofa, sampai 7 kali. Karena bilangan 7 adalah bilangan yang besar. Dalam bilangan Arab, bilangan 7 itu pangkat ke-7, sahab ke-7, para 7. Jadi itu adalah bilangan besar. Demi Allah, sesungguhnya Siti Hajar melakukan itu bukan karena dia bodoh, bukan karena dia stres, bukan karena dia bingung. Tapi Siti Hajar melakukan dari sofa ke marwah, balik lagi marwah ke sofa, balik lagi sofa ke marwah. Itu karena Siti Hajar tahu ada rumus yang harus kita tahu, yaitu memang di sana tidak ada air, memang di situ tidak ada air, tapi dia yakin ada Allah yang memiliki air. Itulah kekuatan dari iman. Ada Allah yang punya air. Jadi kadang-kadang kita ngerti bahwa sofa ke marwah sedemikian luar biasa dilalui berbolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, tapi dia justru tidak mendapatkan air. Tapi air justru hadir oleh Ismail yang tidak pernah lari kesana kemari. Coba kita lihat. Harusnya kita berpikir, kadang-kadang orang tuanya yang bekerja luar biasa, anaknya dapat beasiswa. Fenomena saya, fenomena hijrah. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, itu siang hari atau malam hari? Malam hari. Ternyata salah satu strategi yang tidak dibahas dalam sejarah Islam dan jarang dibahas adalah Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah tidak langsung ke Madinah, tapi dia menuju ke arah yang berlawanan arah dengan Madinah, yaitu Gua Sur. Sehingga semua kaum kafir Quraisy itu mengejarnya langsung ke Madinah, tidak ketemu. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai ikhtiarnya adalah mundur selangkah untuk melangkah 1000 langkah. Itu adalah bahasa Arabnya. Itulah strategi. Kita lihat lagi tentang Honda. Ketika Salman Al-Farisi usul kepada Rasulullah, wahai Rasul, kalau selama ini di sini semua benteng itu ke atas, namun di daerah kami di Persia benteng itu ke bawah. Benteng ke bawah. Maksudmu seperti apa? Sama. Kita buat parit. Tapi ingat, Persia dengan Mekah, dengan Madinah itu beda. Madinah itu batu-batu semuanya, sedangkan Persia itu tidak sekuat yang ada di Madinah. Tapi lihatlah bagaimana kekuatan dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dengan ada dibuat parit itu, tidur semua. Saya latar belakang saya kedokteran hewan, dan saya tahu benar bahwa kuda itu takut benar ketika melihat parit. Jadi kalau lihat parit itu, nggak berani lagi itu kuda. Melompat itu mau kalau memang jaraknya jauh. Itu pun pada pacuan kuda. Tapi kalau kuda-kuda Saudi itu, Mekah, itu tidak pernah lompat parit. Jadi ketika ada parit, itu langsung seperti ini. Itu isinya. Apalagi gajah. Gajah itu segede itu, gak berani itu lompat parit. Makanya kalau ada nanti ke kebun binatang itu, pasti di sekitar kandang gajah itu dikasih parit. Gak kemana-mana dia. Jadi ini bukan buat yang lain. Jadi itulah sebuah strategi yang luar biasa dari konsep ikhtiar. Saya ingin menunjukkan bagaimana ikhtiar yang terjadi di abad ini. Lihatlah. Ternyata tugas kita sebagai seorang muslim yang luar biasa, yang baik adalah bukan sekedar hadir, tapi bagaimana proses. Inilah kenapa ikhtiar Rasulullah untuk mengislamkan pamannya sendiri, ternyata pamannya meninggal dalam kondisi tetap belum masih Islam. Aku balik. Jadi ternyata proses itu lebih penting. Kita lihat ini. Berarti kami baik. Bapak dan ibu sekalian, kita lihat sekali lagi. Dia bernama Akinen. Akinen ini adalah seorang laki-laki berusia 63 tahun. Hidupnya di Citra, Kalpaningga, Kabupaten Bogor. Dia lulus selama 33 tahun. Akhirnya ini lumpuh dikarenakan terkena longsoran pasir. Jadi ketika dia menambang pasir, longsoran pasir itu, beberapa lama, kurang lebih 30 menit, dia tertimbun. Dan ternyata Allah menakdirkan setelah dia bisa diselamatkan, ternyata kakinya harus direlakan untuk lumpuh. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia kehilangan skill yang selama ini dia andalkan, yaitu sebagai guru pekerja kasar yang memang harus berjalan, harus mengangkat, harus menarik. Dan ternyata di saat dia dulu hampir putus asa, putus harapan, maka dia ingat, kalaupun saya menyelesaikan kehidupan dalam kotek bunuh diri, itu bukan pemecahan, dan pun ada kehidupan setelah kematian. Maka ternyata dia berpikir, saya punya satu keahlian yang memang belum pernah dioptimalkan selama ini, yaitu membuat buku-buku, yaitu alat untuk nasi, tempat nasi, kalau bahasa Sundanya buku-buku. Jadi lubang ini, saudara sekalian, wabillah, lubang ini adalah merupakan lubang tempat masuknya bambu. Dan ini bukan lubang angin, karena rumahnya sudah terlalu banyak angin. Gak perlu dikasih lubang angin, sudah banyak sekali angin. Nah, kita lihat bagaimana kegiatan akhirnya. Subhanallah, saya dan keluarga sudah main jemputnya, dan istri saya dinasihati oleh dia, anak-anak saya dinasihati oleh dia, dan banyak sekali direktur, manajer dan sebagainya setelah film ini saya putar, itu banyak sekali yang ingin berkunjung ke rumahnya. Apa istimewanya dia? Kita lihat. Ini adalah bagian dari ikhtiar. Bukan dengan pasrah aja tanpa tidur, kalau ada makanan datang ya datang. Kalau ada yang nanti ya nanti. Kalau nasi datang ya datang. Kalau saya nasi hidup ya tetap aja pasti ada makanan. No. Dia tidak mengenal kepasrahan dalam konteks. Tidak bisa apapun. Akhirnya. Itu bulan dia bisa membuat 70 buah. Subhanallah. Bukan ini yang buat saya bangga. Bukan, demi Allah, ini bukan istimewa bagi saya. Karena orang buta pun bisa. Yang istimewa adalah ini. Dia tidak pernah meninggalkan sholat duha dan tahajud. Dia tidak mau melihat televisi di rumahnya. Dan memang tidak perlu ada televisi. Bukan berarti dia tidak bisa dan tidak ada yang mau ngasih televisi. Ketika dia mau wudu, dia harus memakai eskalator buatan dia, yaitu bambu tua yang menjadi saksi di hadapan Allah sebagai nabi. Inilah perjuangan akhirnya untuk mengambil yang dulu. Dan Anda tahu apa pertolongan yang diberikan oleh Allah untuknya? Yang diberikan oleh Allah untuknya adalah dia makan bagaimana kita, tapi Allah memberikan pertolongan pada dia. Dia, maaf, buang air besar itu bisa jadi satu bulan sekali. Dan dia makan, dia minum. Kalau buang air kecil mungkin ya, tapi buang air besar itu bisa satu bulan sekali. Bahkan kemarin terakhir hampir 1,5 bulan tuh buang air besar dan sehat. Yang membuat luar biasa adalah dia akhirnya ini menyelesaikan hatam Al-Quran satu kali di luar Ramadan. Dia mulai. Bukan itu yang membuat sedemikian bangga, karena itu urusan sendiri. Tapi satu hal yang membuat kami bergetar adalah sopan asal. Dia berikhtiar untuk mengajarkan, mengaji anak-anak kecil di sekitarnya berapa banyak anak yang sudah mampu membaca Al-Quran melalui dia. Inilah yang dinamakan ikhtiar mendapatkan syurga. Akhirnya ini akhirnya menginspirasi kami untuk membuat sebuah komunitas. Akhirnya ini yang akhirnya menginspirasi kami untuk membuat komunitas yang dinamakan komunitas terima kasih Allah. Komunitas terima kasih Allah adalah sebuah komunitas yang ketika kami berkumpul, ketika kami bertemu, kami berkata, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang sekiranya bisa kami berikan? Sebuah komunitas yang terdiri orang dari mulai level pengangguran sampai level direktur utama. Dan tidak ada syarat apapun kecuali ketika bertemu selalu bertanya, apa yang bisa saya bantu? Subhanallah. Komunitas ini adalah inspirasi dari seorang akik tua yang bernama Kinen. Dan alhamdulillah, langkah pertama komunitas ini sebagai ikhtiar, perjuangan dan inspirasi dari ikhtiarnya Kinen ini adalah kita berkonsep kita harus mampu membuat masjid itu bersih mulai dari toiletnya. Ada mungkin pernah lihat di Trans 7. Toilet masjid itu bersih. Itulah hasil pertama dari komunitas kami, yaitu komunitas pembersih toilet masjid. Subhanallah, ada seorang yang bekerja di hotel, sudah gajinya besar, housekeeping hotel, dan dia mau menjadi leader di sini. Dan dia mungkin tidak mendapatkan gaji sebesar di hotel, dan dia mau. Kenapa? Karena dia berkata, ini bisa jadilah tiket ikhtiarku menuju kepada Allah yang lebih indah. Inilah komunitas. Terima kasih Allah, bagian dari inspirasi Akimen. Kalau dia yang lumpuh saja bisa, kenapa kita tidak? Kenapa Indonesia adalah toilet masjid? Kalau orang sudah membersihkan toilet dan mau, maka dia justru akan bisa bergerak jauh lebih luar biasa. Anak-anak ini kami motivasi terlebih dahulu sehingga pembersihannya benar-benar bersih, lebih bersih daripada toilet yang ada di hotel sekalipun. Inilah toilet masjid. Bagian dari iman termasuk kebersihan toilet atau kamar mandi. Nah, kalau di masjid atau musala, kebersihan toilet biasanya memang menjadi tugas para penjaga masjid atau lebih dikenal dengan margot. Ya, tapi di Jakarta ada komunitas yang dengan sukarela membantu membersihkan toilet-toilet masjid. Para sukarelawan dari komunitas toilet masjid ini dengan sabar membersihkan tempat wudhu sebuah masjid di daerah Matraman, Jakarta Timur. Setiap sisi mereka sikat dengan teliti, meski keringat membasahi wajah dan tubuh mereka. Tak hanya tempat wudhu, para relawan ini juga membersihkan kamar mandi dan mesin masjid. Lihat bedanya warnanya setelah dibersihkan dan yang belum. Toilet masjid ini ditangani komunitas pembersih masjid. Berbekal ramuan pembersih khusus dan sikat, masalah jamur di masjid ini bisa teratasi. Ya, komunitas ini memang tidak menggunakan sembarang pembersih. Memang kendalanya paling satu nih. Kalau kita ini adalah Erlan. Kalau pengurus masjid masih menggunakan alat-alat yang sebenarnya. Erlan ini adalah seperti pengurus masjid. Ia sebelumnya bekerja di sebuah hotel. Itu housekeeping. Yang mungkin nggak ramah lingkungan nggak ya? Ya nggak ramah lingkungan. Dan itu seperti instan. Hanya sekedar moles doang hilang. Komunitas ini mulai tergerak untuk. Jadi ini adalah hasil dari sebuah buah inspirasi akhirnya tadi. Komunitas ikhtiar, maksud kami komunitas yang senantiasa berpikir apa yang bisa kita lakukan, ikhtiar apa yang bisa kita lakukan agar kita mampu menjadi hamba yang bersyukur. Oke, kita lihat ada pasal di sini. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini adalah konsep dari ikhtiar. Sehingga Allah mengubah, tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan mereka. Kita lihat ikhtiar kekinian. Secara logika, ini bedakan antara pasrah dengan ikhtiar. Saya suka dengan visualisasi sehingga kita langsung masuk bawah sadar kita. Jadi usia 15 minggu secara logika adalah sangat-sangat rentan untuk lahir. Dikarenakan usia 15 minggu adalah usia yang kurang dari 4 bulan. Inilah mulanya. Ternyata ketika bayi ini lahir sebelum waktunya, maka pertama kali yang dilakukan oleh keluarganya adalah bagaimana berikhtiar bersama dengan dokter untuk melakukan yang terbaik atas bayi yang sedang memilih. Saya pun berkata, dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk anak saya. Mudah-mudahan mendapatkan apa yang kita harapkan. Dokter berkata, ibu, secara medis memang susah. Karena kalaupun diinfus, pembuluh darahnya juga belum nampak. Ketika pun dikasih makanan, saluran pencernaannya pun belum tertata lagi. Tapi ikhtiar inilah yang dilakukan. Tapi ada satu ikhtiar yang perlu Anda tahu, yaitu ada sebuah hukum. Kepasrahan seseorang dengan sedemikian pasrah atas ikhtiar maksimal yang dilakukan, itu ternyata mampu membangun sebuah hormon di dalam pikiran kita, dalam otak kita, yang ada di hipokampus, yaitu hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang muncul ketika dalam kondisi pasrah dan bahagia. Artinya, benar-benar sudah lakukan yang terbaik. Dan hormon endorfin inilah ternyata yang mampu membuat sistem sedemikian luar biasa ketika ibu mendekat anaknya, membayangkan kepasrahan sedemikian luar biasa, harapan yang luar biasa, dan terjadilah keajaiban. Ini yang dilakukan ibu. Inilah hasilnya. Ikhtiar itu ternyata adalah bagian dari titik uji derajat kepantasan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian kecuali pada orang yang mampu. Kemampuan ini adalah merupakan irisan dari adanya ujian, adanya masalah, dengan keberanian dan kemauan untuk menghadapinya dan memecahkannya. Jadi ikhtiar itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi sebagai langkah awal seseorang itu layak naik kelas atau tetap di kelas yang sama. Kenapa fungsinya pasrah? Kami kemarin mempelajari sebuah ilmu namanya Emotional Freedom Technique. Emotional Freedom Technique adalah sebuah teknik yang ditemukan oleh seorang dokter Callahan yang dikembangkan oleh muridnya Gary Glick. Ternyata orang-orang yang tangannya tidak bisa digerakkan, atau gigi yang sakit, atau mulut yang begini, itu bisa kembali dengan cepat ketika dia memiliki faktor kepasrahan yang sangat besar. Namun anehnya adalah ketika orang yang kami lakukan terapi ini tidak pernah melakukan ikhtiar maksimal, ternyata tidak ada perubahan. Cukup unik. Sehingga kita bertanya, usaha apa saja yang sudah ibu lakukan untuk kembali ke titik normal? Dia cerita A, B, C, D. Berarti dia sudah melakukan ikhtiar. Dan sebenarnya Allah, ternyata hari ini, saat ini, Anda di sini pun itu bagian dari ikhtiar. Untuk bisa melakukan sesuatu, itu perlu satu alasan, yaitu karena Anda mau melakukannya. Tapi untuk tidak hadir di sini, Anda perlu 1001 alasan yang memungkinkan Anda tidak hadir di sini. Kita lihat mana pasnya. Sekarang kita lihat ya. Film ini adalah film yang sudah pernah saya putar sekitar 2 tahun yang lalu ini. Ada anak dua. Oke. Itu juga beri dari ikhtiar, kasihan yang belakang ada. Lihat bagaimana makna ikhtiar dan makna pasrah di film ini. Anak beruang ini tidak pernah sekolah dan tidak pernah lama belajar ilmu bela diri. Yang dia tahu adalah dia harus ikhtiar semaksimal mungkin untuk membuat dirinya selamat. Itulah ikhtiar. Yang jelas, kalau dia berjalan, di tengah jalan, insya Allah ketemu jalan, itulah ikhtiar. Kalau tidak ada jalan, buatlah jalan, kan begitu. Konsep ikhtiar adalah harus lakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga disinilah ada ujian-ujian berikutnya. Di belakang dan ke depan selalu ada resikonya. Inilah buah si malakama. Jadi, ketika dia terjatuh, ternyata Allah Azza wa Jalla menyertakan kayu lapuk bersama anak beruang ini. Allah senantiasa memberikan solusi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin yang itu. Ini kan harus gram gratis dia. Siapa yang menimbang? Siapa yang menimbang kayu ini? Allah kun, banyak kun. Tapi yang namanya singa tidak menyerah. Dan singa ini juga ikhtiar. Tidak serta-merta asal lari. Dia ikhtiarnya adalah kira-kira ini tempat yang akan dilewati oleh anak beruang tadi. Itu ikhtiar. Jadi tidak kabur. Dia punya estimasi, padahal tidak pernah belajar bagaimana tumbuh sudut dan ruang. Nah, ini juga ikhtiar. Coba kalau dia tidak lompat. Singa ini pun melakukan ikhtiar yang terbaik. Anak beruang melakukan ikhtiar yang terbaik. Ternyata anak beruang ini selamat. Kenapa? Ada maknya beruang. Nah, gitu. Kita lihat alurnya tadi. Kita lihat alurnya, saudara-saudara. Dia dikejar. Kalau diam, berarti masalah. Gitu. Karena dia lari, Allah memberikan. Kok ya ada kayu ya yang membentang? Gitu. Kayunya membentang itu jauh hari sebelum anak beruang ini punya masalah. Ujung kayu kok bisa patah? Coba kita lihat. Ini dua alur sederhana. Nah, sekarang gini. Jadi suatu hari, ini mungkin ada sebuah istilah sederhana. Oke. Kemarin saya mengisi training di Pekanbaru, itu untuk guru-guru SD, untuk training tentang karakter. Kami berikhtiar bagaimana gurunya harus berkarakter sebelum mereka berkarakter, yaitu mendidik karakter dengan karakter. Nah, sekarang kita lihat makna ikhtiar. Kita lihat ya. Saya punya anjing. Ini kan ikhtiar nih. Ini bagian dari ikhtiar. Tolong matikan lampu kamar mandi ini setelah Anda memakainya. Oke kan? Tapi ternyata banyak yang tidak mematikan. Karena bahasa ini adalah bahasa meminta. Jadi kalau ikhtiar kita adalah selalu meminta, orang itu tidak tergerak hatinya untuk melakukan. Kenapa? Karena meminta itu beban. Coba kita buat ikhtiar yang baru. Bagaimana ikhtiar yang baru? Begini Pak. Coba nanti Anda tulisan seperti ini pindah di samping sini, tapi tulisannya yang diganti. Tulisannya jadi begini. Ya Allah, berkahilah dan panjangkan usia orang-orang yang mematikan lampu kamar mandi setelah memakainya. Ini kan ikhtiar. Coba deh keajaibannya pasti terjadi. Yang sebelumnya cuek pasti matikan itu lampunya. Kenapa? Siapa yang ingin dan tidak ingin panjang umur dan diberkahi? Yang pertama adalah meminta, yang kedua memberi. Ikhtiar. Lagi, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ternyata banyak yang masuk, berarti ikhtiarnya kurang tepat. Coba diganti. Anda berkepentingan, silakan masuk. Kami siap melayani Anda. Kan ikhtiarnya adalah perbaikan terus-menerus. Oke, sekarang saya akan coba mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengenal dan juga memahami secara sederhana tentang makna ikhtiar. Saya adalah seorang yang mengalami sebuah keajaiban di mana istri saya mengalami toksoplasma. Toksoplasmosis. Ibu-ibu pasti tahu toksoplasmosis itu apa. Toksoplasmosis adalah sebuah sakit yang disebabkan oleh protozoa yang menyebabkan kandungan itu sebelum waktunya sudah keguguran. Rata-rata di usia 4 bulan. Di mana tiba-tiba pada usia 3 bulan itu masih bagus. Tiba-tiba pada usia 4 bulan itu bisa jadi sudah tidak nampak janinnya, kepalanya unik, jantungnya berhenti, berdetak, dan memang meninggal di dalam kandungan. Dan itu ternyata dirasakan oleh istri saya 3 kali. Anak pertama alhamdulillah selamat atas izin Allah, yang kedua meninggal dunia di usia 4 bulan, yang ketiga di 4,5 bulan, yang keempat di usia hampir 5 bulan. Lihatlah bagaimana ikhtiar saya mencari dokter yang tepat. Dokter yang pertama itu pintar sekali. Justru karena pintar sekali lah istri saya tambah stres. Kenapa? Karena ketika di USG dijelaskan secara detail. Jadi ini Bu ya, anak ibu ini sudah meninggal dunia. Jadi jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Bagaimana stresnya istri saya? Ternyata orang yang pintar belum tentu mampu menyampaikan secara benar. Orang yang baik belum tentu mampu menyampaikan dengan cara yang baik. Itulah kekuatan komunikasi. Akhirnya, bagaimana perasaan seorang wanita yang pulang ke rumah dalam kondisi hamil tapi di dalamnya sudah meninggal dunia. Dan besok pagi harus datang ke rumah sakit untuk dikurek. Luar biasa. Ikhtiar yang pertama ini pelajaran bagi saya. Ternyata pada kehamilan berikutnya sudah mulai ada tanda-tanda itu. Flek, mulas gitu ya. Saya datang pada dokter yang bukan dokter sebelumnya. Saya dengan jempol, subhanallah, bagian dari sebuah tiap. Dokter ini ternyata mengenal tentang Islam, mengenal tentang agama. Ibu, jadi ibu kandungannya ini kan sekitar 4 bulan ya, malah belum lah, belum sampai. Jadi ini sebenarnya belum ada nyawanya. Ya, karena nyawa itu diberi setelah usia 4 bulan. Jadi sebenarnya ini adalah haid yang tertunda. Tunggu ya enggak, cerdaskan dia. Haid yang tertunda. Dan ini dengan teknologi sekarang, ibu dikasih pil sebentar, nanti di ibu lokal, mulus sebentar, keluar deh haidnya. Dan dia bisa sini, karena dia tidak perlu dikasih nama, belum ada nyawanya. Ketika pulang tenang dia, alhamdulillah ayah, haid yang tertunda. Jadi kita harus ikhtiar. Kemudian yang tiga lagi, ke dokter itu lagi. Oh ibu, tertunda lagi yang haidnya. Tapi yang perlu Anda tahu adalah ikhtiar kami untuk membuat bagaimana tersul itu hilang, itu ternyata adalah unik. Kami menemukan ini sebagian dari tiara. Seorang yang memang punya pengalaman yang sama dan akhirnya dia selamat bayinya, itu ternyata satu yang belum Anda tahu, ibu sekalian. Sungguh semua penyakit yang ada di tubuh kita itu muncul karena lebih sering stres kita daripada bahagianya. Itu yang pertama. Jadi orang yang lebih sering stres itu mudah sakit, itu benar. Karena ada hormon namanya norendorfin, yang nomor dua setelah bisa ular. Maka saya pernah kelakar itu di dalam training itu. Setiap laki-laki sukses ada wanita sukses di belakangnya, semua itu ibu. Yeah, gitu kan. Langsung saya bilang, setiap wanita sukses ada laki-laki stres di belakangnya. Dan termisu aja. Jadi biar wanita untuk sukses itu kalau tidak diiring atas komunikasi yang baik itu laki-lakinya jadi stres. Oke, okay, lanjut. Jadi apa yang terjadi? Disitulah saya banyak belajar. Subhanallah ya. Ternyata obat terbaik yang bisa mematikan virus ataupun protozoa atau bakteri tubuh kita itu yang pertama adalah syukur dan menghapuskan kata mengeluh. Subhanallah, saya membuktikan sendiri Pak. Jadi kami membuat sebuah komitmen ketika saya datang dan istri saya datang ataupun bertemu di rumah harus ada satu cerita yang namanya wow day. Apa cerita indah yang harus diceritakan? Jadi apa yang ada ceritakan itu bagian dari ikhtiar kebahagiaan. Ikhtiar dari bagian syukur. Coba ibu-ibu nih. Suami datang capek, lelah. Laporan anaknya itu pasti yang jelek. Tahu gak ya? Pusing, baru pulang sekolah nih. Baru pulang sekolah. Nih, pergi itu. Tidak pergi, belum pulang sana. Belum pulang. Di telepon panah, gak ada itu. Nih, main game terus tuh. Makan dong. Semua itu jelek semua laporannya. Itu kan kayak TV televisi sekarang ini. Indonesia sedemikian indah, makmur, rumah di Pulau Jinawi, sampai Jakarta macet gak ada tempat untuk mobil. Tapi yang dikabarkan itu adalah pembunuhan, bayi di tong sampah, kemudian apa kawin cerai, fiksi saksi. Itu kan jadi kena semua. Ya kita menghina dunia gak bisa, di internet begitu semua, di ini semua. Jadi yang perlu Anda tahu adalah untuk harmonisasi kehidupan kita. Ya kan? Anda harus tahu, ada ikhtiar yang perlu Anda tahu. ini coba ya, ikhtiar Anda mulai hari ini itu berubah kehidupan Anda. Ini kita bicara-bicara dulu sebelum pasang. Syukur dan hapuskan kata mengeluh. Ternyata setelah jadi terlihat secara kedokteran, saya mencari literaturnya, itu mampu menghasilkan kebahagiaan yang membuat hipokampus di kepala kita itu besar. Hipokampus itu membuat endorfin. Endorfin adalah morfin yang membuat tubuh. Dan ternyata penyakit itu tidak tahan pada tubuh-tubuh yang bahagia. Virus itu negatif, bakteri itu negatif, dan dia tidak tahan dengan orang yang bahagia. Coba deh, Anda bisa dia sakit kepala, tapi kalau bahagia lupa sakit kepalanya. Tapi kalau ada dalam kondisi sedih, baru juga kena sakit kepala sedikit, itu pasti mulut. Pusing saya, lemas saya, malah memperkuat sedihnya. Itu pertama, hapuskan keluhan. Syukur dan menghapus keluhan. Itu mulai dari ikhtiar. Kita berbicara yang aplikatif saja. Artinya apa? Saya berusaha menjaga, dia berusaha menjaga. Dan yang kedua nih, yang kedua itu cukup unik. Yang kedua mungkin ini cukup unik. Ini bagian dari resep yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan untuk ikhtiar kita menjadi lebih baik setelah hari ini. Yang kedua adalah punya mental bonus. Apa mental bonus itu? Memudahkan urusan orang, melakukan pekerjaan sesuatu yang sebenarnya tanpa kita kerja pun sebenarnya tidak ada salah. Contohnya ini, mental bonus ya, nenek-nenek mau nyebrang kita sedangin. Nek, saya sebenarnya bukan nenek kita, tetangga bukan. Sampai di sebelah dia marah. Kenapa saya dikembalikan lagi? Harusnya ngomong nanti sama dia. Dia tahu semangat. Mental bonus itu cuma kamu juga. Masalah satu. Kalau saya tidak mengasih lagi, sorry nek, balik lagi. Harusnya berbuat baik pun itu perlu komunikasi. Mental bonus. Nah, mental bonus itu dasar. Anda bekerja. Target perusahaan adalah 10. Anda bisa memberikan 13. Itu mental bonus. Ini para suami, saya kasih tahu ya. Saya sekarang lagi menulis buku Motiva Romantis. Judulnya Motiva Romantis Lebih Dasar dari Kama Sutra. Kalau nggak gitu nggak laku misalnya. Kalau buat judul harus berbasis. Satu yang dilakukan para suami yang lupa setelah ijab kobol itu adalah romantisnya hilang. Setelah ijab kobol, romantisnya lupa. Kalau dulu sebelum ijab kobol, misalnya baru pengantin-pengantin baru lah masih ada. Ibu mau dijemput? Yeah. Kapan? Di mana? Subhanallah. Apalagi kalau masa ta'aruf sama keluarga, gitu kan? Makan, rebutan untuk membayar. Saya saja. Enggak, saya saja. Coba kalau sudah nikah. Ibu bayar. Bayar. Oke. Jadi ternyata mental bonus itu adalah bagian dari ikhtiar kita menjadi lebih baik. Oke, 5 menit lagi keempat. Saya akan tunjukkan satu hal yang sekarang ini mungkin cukup membuat saya dan Anda harus ngerti. Ini kesimpulan dari ikhtiar sebelum kita pasrah ya. Ini film ini bagus sekali. Ini bisa Anda ambil di YouTube. Film ini telah menyadarkan banyak pensiunan di Indonesia setelah saya putar. 为了活下去，身体、老师、老爸、家庭， anak-anak nggak ada, satu persatu dapat kabar temannya meninggal. Coba, sedih banget kan? Meninggal, almarhum. Temu alumni, bayangkan Anda nanti temu alumni usia 20 tahun ya seperti ini. Ini kan ikhtiar kebahagiaan. Sedih. Tuh. Oh, inilah ikhtiar. Jadi bukan sekedar mengeluh, bukan sekedar menyalahkan, bukan sekedar mencari orang-orang yang tidak memperhatikannya, tapi yang dia lakukan adalah ikhtiar, melakukan persiapan, melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi lah yang berbeda. Ini ikhtiar. Saya ringan-ringan aja lah kita. Apa yang terjadi? Penyakitnya hilang lah. Ini kita nyata di Taiwan tuh. Terus aja bingung, ini pasien saya kemana aja yang gerak gitu. Jadi ikhtiarnya bukan langsung gerak, tapi juga ikut persiapan gitu. Ada masa di mana dia harus berlatih. Ikhtiar. Kebahagiaan itu juga bagian dari ikhtiar. Orang yang tidak bergerak itu bagaikan air, mineral, dimasukkan ke bak kamar mandi, ditinggal pulang kampung satu minggu, bau telah sampai rumah lagi. Nih lihat. Ya, coba nanti kita kalau pensiun 80 tahun kan, nah, kita baru merasakan kan kesepian. Jadi pada dasarnya ikhtiar kita tidak ngerti, cuma selama ini kita tidak mau aja melakukan yang terbaik. Terlalu banyak alasan untuk membenarkan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Bukan mengenang kembali kesimpulan. Apa bedanya ikhtiar dengan pasrah? Pasrah itu boleh, tapi urutannya bukan di awal, gitu aja. Jadi kita pasrah itu boleh, tapi urutannya adalah setelah ikhtiar maksimal. Jadi ikhtiar itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban manajemen pompa macet. Saya tanya kepada Anda, kalau pompa macet itu gak ada airnya, pompa ini pompa manual, gak ada airnya, apa yang kita lakukan? Ikhtiarnya mancing, sedap. Kalau kita pancing kok gak keluar airnya, itu kira-kira masalahnya apa? Yang pertama bukan masalah mantap, kita mancing hanya selalu sedikit, masuk mancingnya hanya menggurkan kewajiban satu sendok air. Kita mancing juga kan? Satu gelas air, satu ember air. Ternyata saat pompa macet ini keluar, ternyata setelah pertemuan antara air yang ada di dalam dengan air yang kita berikan, jadi bisa keluar, dan yang pertama kali keluar ternyata adalah air yang kita masukkan. Itu contoh ikhtiar sederhana. Sekarang Masjidil Haram sedang dibangun. Ikhtiar pemerintah Saudi adalah dibuat tempat berputar toa yang bongkar pasang nanti itu. Karena toa di bagian atas tidak bisa lagi, kenapa? Ada sebagian lantai masjid yang memang dihancurkan untuk perluasan. Ikhtiar yang kedua adalah kuotanya dikurangi. Mungkin yang kuotanya dikurangi marah dia. Tapi ternyata ikhtiar ini adalah merupakan bagian dari sebuah proses sunatullah. Oke, satu lagi. Ada seorang suami dan istri datang ke tempat kami untuk konsultasi karena sudah kurang lebih hampir 10 tahun belum punya anak. Saya tanya kepada istri, ibu ma, sudah periksa ke dokter? Sudah pak. Kata dokter, tidak ada masalah. Bapak sudah periksa spermatozoanya? Sudah pak. Kata dokter, tidak ada masalah. Oke, berarti ada masalah di sini, bukan pada masalah kondisi bapak dan ibu, tapi ada masalah di sini. Saya sekarang tanya ke bapak. Bapak mohon maaf, bapak tahu bahwa wanita itu dalam satu bulan hanya ada masa subur 2 kali 24 jam, bahkan ada yang 1 kali 24 jam masa suburnya? Ya. Ibu tahu bahwa sesungguhnya wanita itu ketika stres, ketika tidak sayang pada suami, ketika emosi terus sama suami, ternyata spermatozoa itu bisa mati sebelum waktunya. Karena ibu selalu suka menolak emosi. Jadi asam basahnya itu semakin tinggi sehingga spermatozoa mati sebelum waktunya. Jadi kalau maraton itu kurang 5 meter di langsung mati gimana bu? Nah gitu. Jadi nggak sampai finish loh, kurang 5 meter. Nah gitu. Oke, sekarang coba kita ini. Khusus itu bapak. Bapak nanti konsultasi ke dokter. Saya dokter hewan, Pak, kuatnya salah. Jadi bapak konsultasi ke dokter, apa yang bisa membuat bapak tahu masa subur istri bapak itu ada alat tesnya, Pak? Kalau saya nggak pakai manual, kalau dulu ya itu pakai termometer. Jadi kalau setiap hari pakai termometer istri saya, jadi kalau tiba-tiba ada suhu yang lebih tinggi dari sebelumnya itu, berarti itu masa subur. Itu manualnya kalau nggak punya duit, gitu kan? Tapi kalau sekarang dari, oh gitu Pak, ya. Jadi ikhtiar bapak adalah, ingat, ini ikhtiar. Rentang waktu masa subur itu, bapak harus kurang di awal dan lakukan setiap hari. Maksud bapak, bapak sudah dewasa. Jadi nampak, nampak. Jadi ternyata selama ini dia nggak tahu bahwa sesungguhnya walaupun dia melakukan 10 kali pun kalau waktunya nggak tepat ya nggak jadi. Coba satu bulan itu hanya 1 hari atau 2 hari waktu yang tepat. Nah kalau dia selalu pulang keluar kota pas masa subuhnya ini nggak bisa. Dan satu tahun itu hanya kurang lebih 24 hari. Jadi 10 tahun itu 240 hari. Itu pun kalau dimanfaatkan secara maksimal. Semoga Allah ya, dengan cara ikhtiar seperti itu saja, alhamdulillah. Hamba istrinya, dia pakai apa-apa. Hanya istrinya harus tahu bahwa tidak boleh CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ini banyak wanita yang CLBK, saya kasih tahu. Gara-gara Facebook dan kawan-kawan. Kenapa berapa? Kadarnya gimana? Bibirnya dihapus, ya kan begitu. Apalagi suaminya, sama. Nah itu ternyata bisa membuat. Jadi ikhtiarnya ternyata itu salah satu ikhtiar. Jadi ikhtiar itu banyak. Ikhtiar itu banyak. Tapi prinsip dasar harian adalah, apa bedanya ikhtiar dengan pasrah? Tawakal dengan pasrah. Tawakal, tawakal Allah. Tawakal itu Allah. Itu adalah sebenarnya adalah kita berusaha semaksimal mungkin, lakukan ikhtiar semaksimal mungkin, tawakal kepada Allah. Betul. Dan pasrah itu sebagian dari tawakal. Tapi kalau kita belum apa-apa langsung bilang, ah pasrah saja deh. Itu bahaya sekali. Jadi yang perlu Anda tahu adalah, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu rumus pertama. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak mau merubah nasib sendiri. Dan rumus yang kedua adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dua aja ini pegangan kita. Tidak suatu masalah pun diberikan oleh Allah kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena itulah kalau hari ini Anda banyak tugas oleh pimpinan Anda, berarti Anda orang beruntung. Kenapa? Berarti Anda dipercaya. Kalau Anda dievaluasi, berarti Anda punya pekerjaan. Karena masih ada yang bisa dievaluasi. Coba enggak kerja, susah evaluasinya. Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jauh lebih bersyukur. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu rabbi la ilaha illa anta. Jadikanlah kami sebagai muslim dan muslimah yang kuat ya Allah. Muslim dan muslimah yang senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Muslimin dan muslimah yang senantiasa berhusnuzon kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan pada setiap ujian yang Kau berikan. Berikanlah kami kekuatan dan besarkanlah diri kami dibandingkan masalah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Rabbi, kami sadar setiap orang yang Engkau naikkan kelas adalah dengan ujian-ujian yang Kau berikan kepadanya. Sehingga kenaikan kelas itu setelah ujian Kau berikan kepada umat-Mu, kepada hamba-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Senantiasa melihat bahwa setelah kesulitan ada keberkahan, ada kebahagiaan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Alim. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keberkahan untuk menjadi bagian dari konektor kebaikan orang-orang di sekitar kami, mampu memiliki mental bonus dan mampu senantiasa bersyukur dan menghapuskan kalimat mengeluh. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan kami sebagai pribadi-pribadi muslim-muslimah yang mampu menjadi orang-orang yang ketika Engkau panggil nanti dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik dan Engkau berikan surga-Mu ya Allah. Allahumma fidana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan singkat ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Dalam atas izin Allah dari yang saya ceritakan tadi, Allah memberikan saya anak yang kedua, ketiga, setelah tiga yang meninggal dalam kondisi sehat dan ternyata IgG dan IgM-nya nol. Yaitu ternyata Allah bisa mencabut sakit seseorang ketika kita bersyukur dan bahagia, karena penyakit itu tidak tahan pada tubuh orang yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.